Radio Muslim Yogyakarta, memberikan akidah, mendebarkan syariah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan materi kajian kita di hukum seputar pernikahan. Mulai kesempatan kali ini kita akan bahas tentang masalah at-talaq atau talak, yaitu pembubaran rumah tangga atas dasar inisiatif pihak suami. Wal aslu fihi, dalil dalam masalah ini adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa'a fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai sang nabi, jika kalian tidak mentalak istri, maka talaklah pada waktunya. Wa talaqahunna li'iddatihinna, dan mentalak istri pada waktunya dijelaskan oleh hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kisahnya Ibnu Umar menjatuhkan talak pada istrinya dalam keadaan istrinya haid. Lantas Umar sang ayah radhiyallahu anhu bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum kasus anaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, murhu, perintahkan Ibnu Umar supaya merujuk istrinya. Kemudian hendaklah dia biarkan istrinya sampai suci, kemudian haid, kemudian suci. Setelah suci yang kedua ini, summa insya'a amsaka ba'du, jika dia mau dia bisa pertahankan, dan jika dia mau talaqa qabla ayah Musa, dia boleh menjatuhkan talak sebelum pernah ngumpulinya. Fatilkal iddatu lati amarallahu antutallaqa lahan nisa'u, maka itulah masa cerai, masa menjatuhkan talak yang diperintahkan, yang Allah perintahkan agar istri itu dijatuhkan talak pada waktu tersebut. Muttafaqun alaih, demikian adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Fi riwayatnya dalam satu riwayat, murhu falyuraji'ha, perintahkan Ibnu Umar untuk merujuk istrinya, kemudian adalah dia ceraikan istrinya tahiran dalam keadaan suci, atau hamilan, atau menceraikan istri dalam kondisi hamil. Wa hadza dalilun, kata Syaikh Ibnu Sa'di di matan Manhajus Salikin, wa hadza dalil, maka ini dalil ala annahu la yahillu lahu, tidak halal bagi seorang suami menceraikan istrinya atau menjatuhkan talak pada istrinya, wa hiya haidun, ketika istri dalam kondisi haid. Ya, demikian yang tercantum di matan Manhajus Salikin. Penjelasan lebih detailnya, talak dalam bahasa Arab artinya takhliyah, mengosongkan. Secara syariat, talak itu adalah mengurai ikatan pernikahan secara total atau sebagiannya dengan menggunakan redaksi atau kata-kata tertentu. Dan talak itu satu hal yang menjatuhkan talak, satu hal yang bisa dibenarkan berdasarkan dalil Al-Quran, hadis Nabi, kesepakatan atau konsensus para ulama, dan pertimbangan akal sehat. Dalil ayat Al-Quran, contohnya tadi yang kita baca di matan Manhajus Salikin, surat At-Talaq, ayat yang pertama. Dalil hadis, contohnya adalah hadis dari sahabat Ibnu Umar yang ada di matan Manhajus Salikin. Ditambah para ulama sepakat, bahasanya dalam Islam ada yang namanya talak. Dan akal sehat pun menunjukkan demikian. Ketika suami istri ini kondisinya, kondisi yang tidak sehat, penuh dengan cekcok, berantem, perang mulut, maka mempertahankan pernikahan itu satu hal yang berdampak keburukan. Dalam hal ini keburukan pada si suami, karena dia tetap wajib menikahi, menafkahi istrinya dalam keadaan dia sering cekcok dengan istrinya, tengkar mulut dengan istrinya. Demikian juga mempertahankan pernikahan bagi seorang dari pihak istri adalah satu hal yang merugikan jika kondisi rumah tangga dipenuhi dengan KDRT. Oleh karena itu maka akal sehat mengatakan bahasanya sudah satu hal yang tepat disyariatkan dan dibenarkan adanya talak. Kesimpulannya, bubarnya rumah tangga itu ada tiga cara. Ini yang standar di kitab-kitab fikih, ada tiga cara. Yang pertama, jika bubar pernikahan dengan inisiatif istri, dengan istri membayar kompensasi finansial kepada suami disebut khulu. Dan jika inisiator bubarnya rumah tangga adalah pihak suami, maka suami menjatuhkan namanya talak. Kemudian kita bahas, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, jika rumah tangga ini tidak dibubarkan karena adanya cacat, yang ada pada istri atau pada suami, ternyata istrinya gila atau ternyata suaminya gila, maka maka di sini pernikahan bisa dibatalkan. Dengan dilaporkan kepada pengadilan, ternyata kondisinya demikian, maka minta supaya bukan dibubarkan, namun dibatalkan. Maka pernikahan itu bisa dibatalkan dan bisa dibubarkan. Pembatalan di antara alasan untuk membolehkan pembatalan adalah adanya kekurangan, pada kekurangan yang tidak bisa dimaafkan dan tidak bisa ditoleransi pada suami atau pada pihak suami atau pihak istri, semisal ternyata istrinya gila atau ternyata suaminya gila. Kemudian jika ada sedangkan jika bentuknya adalah merusak pernikahan, merusak pernikahan, maka jika inisiatifnya dari pihak suami namanya talak, jika dari pihak istri namanya khulu, dengan ketentuan-ketentuan yang dengan ketentuan-ketentuan masing-masing. Kemudian talak itu ada dua macam dilihat di waktu suami menjatuhkan talak. Ada talak yang sesuai dengan tuntunan disebut dengan sebutan talak sunni, dan ada talak yang tidak sesuai dengan tuntunan disebut dengan sebutan talak bid'i. Talak sunni adalah talak yang Al-Quran dan hadis Nabi menunjukkan diperbolehkan menjatuhkan talak pada waktu itu. Dan yang namanya talak sunni adalah ketika seorang suami menjatuhkan talak dan itu sekali diucapkan dalam dua keadaan. Yang pertama, ketika istri dalam keadaan suci, tidak haid, dan selama masa suci itu belum pernah terjadi al-jima'u, hubungan biologis. Demikian pula sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada yang ditujukan kepada Ibnu Umar yang tadi telah kita baca. Maka setelah istri dalam keadaan suci, maka silakan jika mau dipertahankan ataukah mau dilepas. Kata Nabi tadi, wa insya'a talaqa qabla ayyamassa. Jika suami berkehendak, dia bisa menjatuhkan talak qabla ayyamassa, sebelum terjadinya hubungan biologis. Kemudian yang kedua, talak itu adalah talak sunni, talak yang sesuai dengan tuntunan. Pertama, mengucapkan talaknya cukup sekali di salah satu dari dua keadaan. Yang pertama, ketika dalam keadaan suci, dari haid dan selama masa suci belum pernah dikumpuli. Kemudian yang kedua adalah dalam kondisi hamil. Maka jika telah jika suami telah pernah mengumpuli istrinya dalam kondisi tidak haid, maka ini hukumnya haram, kecuali jika istri dalam kondisi hamil. Maka kalau dalam kondisi hamil boleh menjatuhkan talak. Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi sudah kita baca di Matan Manhajus Salikin, "Tsumma liyutalliqha tahiran aw hamilan." Silakan jatuhkan talak ketika istri dalam keadaan suci dari haid atau dalam kondisi hamil. Nah, itu talak yang sunni. Dan demikian materi pengantar yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Untuk pembahasan tentang talak bid'ah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, monggo Mas Wira. Baik, sahabat muslim, para pendengar setia dan muslim, alhamdulillah baru saja kita bersama-sama menyimak materi pengantar yang dibawakan oleh Ustaz dan Ustaz Aris Mulandar fidahullah ta'ala pada kesempatan malam hari ini. Dan kembali kita ingatkan bagi sahabat muslim yang memiliki pertanyaan seputar permasalahan atau konsultasi seputar hukum keluarga, sahabat muslim bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Baik, kita akan lanjutkan ke sesi selanjutnya. Untuk seperti biasa, sesi tanya-jawab pada kesempatan malam hari ini telah masuk beberapa pertanyaan ke redaksi Radio Muslim Yogyakarta. Kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk, Ustaz. Baik, kita akan bacakan pertanyaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz nantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ustaz, saya ingin menanyakan tentang kasus pernikahan kakak saya. Kakak saya ini qadarullah memiliki suami yang tidak baik akhlaknya. Dari cerita kakak saya, beliau sering dikasari dengan ucapan maupun fisik. Ucapan cerai pun sudah berkali-kali terucap dari suaminya, bahkan lebih dari 3 kali. Sampai puncaknya, kakak saya memergoki suaminya di sebuah rumah bersama wanita lain yang ternyata wanita tersebut sudah dinikahinya secara siri. Singkat cerita, suaminya mau bertobat dan memilih untuk kembali bersama kakak saya ini dan anak-anaknya, dan memulai hidup baru. Pertanyaannya, bagaimana status perkawinannya, Ustaz? Apakah masih bisa dilanjutkan kembali? Mohon penjelasannya, Ustaz. Kalau kasus semacam ini, dan maka kita bisa ngasih bantuan kejelasan hukum kalau kami mendapatkan data yang lengkap dan detail. Di antara bentuk data yang dibutuhkan adalah berapa kali suami mengucapkan talak, kemudian redaksinya apa saja. Dengan ini maka kita nanti bisa menilai kalimat ini kalimat jatuh talak ataukah janji mentalak atau yang lainnya. Karena nanti ada beda antara janji mentalak, ada menjatuhkan talak, itu redaksinya beda-beda. Sehingga kita perlu data detail dan data lengkap untuk bisa memberikan bantuan pencerahan status hukum pernikahan dari secara agama untuk pasangan suami istri ini. Kalau tidak ada data detail demikian, ya kita cuma bisa memberikan gambaran global. Ya, kalau memang sudah jatuh talak 3, tidak bisa lagi. Ya, tidak bisa lagi nekat, ya zina namanya. Tapi kalau baru talak pertama atau talak yang kedua, ya, nanti tidak sudah dirujuk ataukah belum. Kalau tidak dirujuk sampai masa iddah, masa tunggunya berakhir, ya boleh kembali, boleh balik, namun harus akad nikah lagi. Itu gambarannya. gambaran globalnya demikian. Maka untuk gambaran detailnya saya sarankan untuk konsultasi dengan ustadz yang kompeten dalam hukum fikih keluarga, kemudian yang dengan data yang langsung dipaparkan dan diberikan oleh pihak istri dan pihak suami, dua-duanya datang dan konsultasi secara offline dan menceritakan duduk perkara sebenarnya, sehingga ada gambaran bagaimanakah status hubungan keduanya dalam timbangan hukum agama. Nah, baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz izin bertanya, bagaimanakah suami yang ingin menceraikan istrinya yang bisa dibilang tidak memenuhi kewajiban sebagai istri dengan baik? Apakah si suami ini mendapat ganti rugi, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Kalau suami yang menjatuhkan talak, maka tidak ada ganti rugi yang wajib diberikan oleh pihak istri. Ganti rugi wajib diberikan oleh istri kepada suami manakala inisiator pembubaran pernikahan adalah pihak istri dengan skema yang disebut dengan khulu. Nah, baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya tentang bagaimana caranya agar anak menjadi seorang hafiz Quran. Apakah sejak dari mengandung kita selalu dengarkan murattal? Apakah itu berpengaruh, Ustaz? Jazakallahu khairan. Wallahu a'lam, mendengarkan murattal sejak kehamilan tidak ada pengaruhnya, tidak ada efeknya. Yang lebih ngefek adalah sejak hamil ibunya rajin baca Al-Quran, cinta yang besar terhadap Al-Quran, dan kecintaan besar dari si ibu dan orang tua berlanjut setelah si buah hati lahir, sehingga nampak semangatnya dan cintanya yang demikian besar dengan Al-Quran. Seiring berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi anak yang saleh dan anak yang hafal Al-Quran. Nah, baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz izin bertanya, jika suami membuat surat cerai di atas materai, akan tetapi kata beliau dia sedang emosi pada saat membuat surat cerai tersebut, apakah jatuh talak? Dan sampai sekarang masih serumah karena kata suami dia dulu itu lagi emosi, apakah itu boleh? Kalau tidak, apa jalan keluarnya, Ustaz? Jazakallahu khairan. Yang namanya talak itu pasti diawali dari emosi. Jadi semata-mata emosi tidak berarti jadi faktor penghalang untuk tidak jatuh talak. Ya, hanya orang yang tidak punya akal saja, tidak ada emosi, tidak ada jengkel, tidak ada keributan, tiba-tiba istri yang baik-baik, hubungannya indah-indah saja, kemudian aku ceraikan dirimu, gitu. Ya, maka normalnya kalimat talak yang dijatuhkan oleh suami kondisinya kondisi tegang, jengkel, marah, emosi dan semacam itu. Kemudian suami membuat surat cerai, apakah maka perlu dilihat redaksinya, kalimatnya seperti apa. Kondisi emosi tidak menjadi faktor penghalang. Yang penting suami itu sadar kalau kalimat ini kalimat membubarkan ikatan pernikahan. Maka karena kita tidak, kami tidak mengetahui redaksi yang tercantum di surat cerai tersebut, maka demikian, hanya demikian gambaran global yang bisa disampaikan. Nah. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau bertanya. Saya memiliki suami yang berbeda sikap jika menyangkut ke ibu kandung. Sedangkan terhadap ibu tiri, ia sangat berbakti. Bapak mertua kandung dan ibu kandungnya bercerai saat suami masih bayi. Kemudian suami direbut paksa oleh ibu tiri hanya karena ibu kandung itu miskin. Apa salah jika saya menolak untuk bersilaturahmi ke ibu tiri suami? Suami selalu mengancam akan membawa paksa putra kami yang baru berumur 1,5 tahun untuk bersilaturahmi ke ibu tiri walau tanpa saya. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, yang kami sarankan, ya tentu itu adalah ya masih keluarga dengan suami, dan di antara sifat istri yang salehah adalah berupaya dan berusaha untuk berbuat baik kepada semua orang-orang yang tergolong keluarga suami. Menghormati keluarga suami itu bagian dari bentuk bakti seorang istri salihah kepada ya, suaminya, ya, baik itu ya, ibu kandung suami atau ibu tiri suami ya, atau bapak kandung suami. Maka urusan suami dengan ibu tirinya dan ibu kandungnya, ya saya sarankan agar pihak istri cuma sekedar memberi saran tanpa harus memaksakan kehendak. Sedangkan sikap istri sendiri semestinya adalah berupaya untuk hormat dan baik kepada semuanya. Nah. Baik, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kembali kami informasikan kepada sobat muslim semua bahwa pada saat ini kita sedang berada di sesi tanya jawab dalam kajian konsultasi seputar hukum keluarga yang dibersamai oleh Ustadzuna Ustaz Aris Munandar rahimahullahu taala. Dan bagi sobat muslim yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan pada kesempatan malam hari ini, sobat muslim masih bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Baik, kita akan lanjutkan untuk membacakan pertanyaan yang telah masuk ke redaksi Radio Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz izin bertanya. Bagaimana solusi terbaik bagi suatu rumah tangga atau keluarga di mana kepala rumah tangga atau suami tidak bisa menafkahi anak dan istrinya dengan baik, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Perlu ditegaskan untuk supaya bisa memberikan bantuan jawaban, tidak bisa memberikan nafkah dengan baik itu makna dan maksudnya apa? Apakah sama sekali tidak bisa tidak memberi nafkah, atau sehingga malah minta nafkah kepada istri, atau tidak bisa memberi nafkah karena ada cacat fisik, atau karena malas kerja dan sebagainya. Maka hal-hal ini patut untuk disampaikan agar kita bisa memberikan arahan yang tepat. Jika tanpa data-data yang lengkap semacam itu, maka secara global kita tidak bisa banyak memberi bantuan pencerahan dari sisi ilmu agama. Jadi kurang lebih demikian yang bisa kami sampaikan. Nah. Baik, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz izin bertanya, saat istri menuntut cerai ke pengadilan agama, kenapa pengadilan memberi keputusan keduanya bercerai dengan status talak, padahal suaminya tidak mau dan tidak datang ke persidangan? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, ketika maka sebenarnya itu bukan talak secara agama. Bukan talak secara agama, itu statusnya fasakh. Fasakh adalah pembubaran. Bukan talak, karena talak itu lisan suami. Bukan khulu', karena khulu' itu juga harus ada lisan suami yang ngomong, saya ceraikan dirimu, namun suami mendapatkan kompensasi finansial dari istrinya. Itu untuk disebut khulu. Nah, kalau pembubaran rumah tangga karena hakim yang ketok palu, itu disebut fasakh. Yang maknanya adalah pembatalan akad pernikahan. Yang statusnya pembatalan akad pernikahan. Dan nanti ada hal-hal, alasan-alasan yang menyebabkan boleh adanya fasakh. Alasan kalau di kitab fikih yang dasar, alasan yang disampaikan yang dibahas cuma satu, yaitu aib, yaitu kekurangan biologis dari atau fisik pada diri suami atau pada diri diri istri. Nah, nanti ada faktor yang lainnya, diantaranya adalah faktor yang membolehkan untuk fasakh, ketika suami melanggar perjanjian pernikahan. Suami melanggar perjanjian pernikahan. Ada perjanjian pernikahan, tidak dipoligami suami, kemudian melakukan poligami diam-diam, kemudian ketahuan. Maka istri bisa memfasakh. Istri bisa memfasakh, bukan talak, bukan khulu', namun fasakh. Melaporkannya kepada pengadilan, dan meskipun suami ini tidak mau menjatuhkan talak, hakim bisa ketok palu dan bubarlah pernikahan keduanya. Di antara sebab yang lainnya adalah ketika suami tidak memberikan nafkah fisik selama rentang waktu tertentu, yang ini menyusahkan pihak istri. Nah, maka ini di antara faktor-faktor boleh adanya fasakh. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ustaz, ana sudah 3 tahun menikah. Qadarullah belum diberi anak. Ana disarankan untuk melakukan urut sejenis dukun peranakan itu Ustaz, dan ana menolak akan hal sejenis ini. Akan tetapi keluarga suami menyarankan untuk mengikuti hal semacam ini. Bagaimana hukumnya ya Ustaz? Karena perobatan di sini masih memakai syarat-syarat tertentu seperti dedaunan dan jeruk nipis dan lain-lain. Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau dari hal yang disampaikan, dedaunan, jeruk nipis, tidak ada masalah. Karena itu mungkin untuk bahan minyak untuk urutnya. Gitu. Maka pada dasarnya jika sekedar urut biasa dengan teknik-teknik tertentu, boleh saja dilakukan sebagai bentuk ikhtiar. Namun kalau dari sisi manfaatnya, maka bisa konsultasikan kepada pihak pada ahli kesehatan, bidan atau yang lain, apakah hal semacam ini recommended untuk dilakukan. Namun urut atau pijat itu bermasalah manakala ada mantra, manakala ada persyaratan-persyaratan tertentu, menyembelih ayam jemani atau melakukan ritual mandi kembang di tengah malam, dan kembang 7 rupa atau yang lainnya, atau dari 7 sumur dan sebagainya. Namun kalau sekedar ada jeruk nipis, kemudian ada ini yang ini mungkin dijadikan sebagai minyak urutnya, maka tidak mengapa. Nah. Baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz izin bertanya. Untuk khulu sendiri itu apakah seperti jatuh talak satu masih bisa rujuk kembali atau sudah seperti talak tiga Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Khulu itu seperti talak satu, namun dalam keadaan masa iddah sudah berakhir. Jadi tadi penanya memberikan dua opsi, padahal ada opsi yang ketiga. Nah, jadi khulu itu seperti opsi yang ketiga, yaitu seperti talak satu, namun masa iddah sudah berakhir. Menurut pendapat yang paling kuat. Jadi kalau talak itu talak satu, maka bisa dirujuk dengan ucapan lisan selama masa iddah. Kemudian masa iddah habis, maka suami istri ini, laki dan perempuan ini bisa menyatu kembali sebagai suami istri yang sah dengan syarat akad nikah baru. Maka khulu itu demikian. Di masa iddah setelah khulu tidak bisa rujuk. Tidak bisa rujuk. Namun setelah masa iddah selesai, suami bisa melamar kembali mantan istrinya. Ketika dia mau dilamar, maka ternyata keduanya masih sama-sama suka, maka nanti bisa akad nikah baru dengan wali dan mahar baru. Demikian juga perlu walimah baru. Nah. Baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz izin bertanya. Bagaimanakah ketika ibu menyuruh kita sering ke rumah membawa cucu karena anak-anaknya yang lain belum mempunyai anak? Sedangkan kita kan kadang ingin di rumah sendiri, terutama istri saya. Sedangkan saya biasa kerja dekat rumah ibu tiap hari, bisa jenguk orang tua. Bagaimana Ustadz menyikapinya? Dan bagaimana kalau adik-adik saya ini ikut campur tentang keluarga saya, misalnya dengan selalu ingin tahu urusan keluarga lewat anak-anak saya yang masih kecil, biasanya ditanya-tanya gitu Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, kalau berkenan dengan keinginan ibu, maka dan itu bukan maksiat, maka yang bisa dilakukan adalah dinego. Ya, ibu diberi pengertian dan pemakluman kalau tidak bisa selalu demikian. Untuk sedangkan untuk campur tangan saudara, pertama saudaranya diberi pengertian. Ya, tolong jangan campur tangan urusan dalam negeri rumah tangga saya. Dan tidak perlu nilitik-nilitik, tajasus, cari-cari apa yang ada dan terjadi di rumah tangga saya. Sampaikan demikian. Berani sampaikan demikian. Kemudian jika anak-anak itu sudah bisa diberi pengertian, anak-anak yang masih kecil sudah bisa diberi pengertian, sampaikan pengertian. Nanti kalau om, tante, tanya-tanya, ya enggak usah dijawab. Tanya-tanya tentang rumah, tentang ibu gimana, enggak usah dijawab. Coba saja ibu sehat, gitu. Ibu bahagia. Gitu. Berikan kepada pemberitahuan kepada anak, karena penanya enggak nyampaikan anak umur berapa yang dimaksudkan. Ya, maka saya katakan jika anak itu sudah bisa diajak komunikasi, sampaikan, berikan pengertian, dan beri pengertian juga kepada saudara. Nah. Baik, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir kita pada malam hari ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Saya telah memberikan dalil kepada seseorang tentang keharaman yang terkandung dalam sebuah game. Tapi dia berdalih bahwa ketika kita memainkan game, kita menjadi sebuah karakter dan tidak ada sangkut pautnya dengan dalil tersebut. Karena dia beranggapan dalil hanya berlaku di kehidupan nyata. Akan tetapi, dia juga beranggapan bahwa dia ingin mencari kebenaran dan tidak mencari pembenaran atas pendapatnya. Dia juga mau mendengarkan jawaban dari Ustadz atas tanggapan dia terhadap game. Saya sudah bertanya di salah satu aplikasi Islam. Insya Allah aplikasi itu ya dinaungi oleh Ustadz-Ustadz Sunnah. Tetapi beliau tidak menegaskan dan hanya menjawab bahwa game itu hanya membuang-buang waktu. Sedangkan seseorang yang bertanya kepada saya ini menginginkan jawaban atau bahwa apakah dalil bisa dibawa ke dalam dunia game. Mohon dibantu untuk memberikan jawaban Ustadz agar bisa menjadi pengingat atau dengan jawaban tersebut dia bisa menerima bahwa dalil ini memang berlaku dalam game. Jazakumullahu khairan. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, anggap saja gamenya itu adalah game di mana sosok dalam game itu menyembah patung misalnya. Maka minimal yang terjadi adalah dia melihat sebuah tindakan kemusyrikan. Dalam keadaan dia mampu mengubahnya, yaitu mematikan gamenya. Nah, apa yang Nabi perintahkan dan yang dia lihat adalah aktivitas kemusyrikan. Ya, aktivitas kemusyrikan. Seandainya dia tidak punya peran untuk menggerakkan sosok-sosok tersebut. Ya, orang lain yang menggerakkan. Temannya yang gerakkan, dia nonton. Apa yang terjadi? Maka dia melihat satu aktivitas yang mungkar. Ini ada sosok nyembah-nyembah patung, kemudian minta-minta sama si patung. Dan berlaku dalam hal ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu bi yadihi." Siapa ya di antara kalian yang melihat kemungkaran, bahkan kemungkaran sangat mungkar, yaitu praktek dan adegan kemusyrikan, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya, dengan dia matikan game tersebut, meskipun yang memainkannya adalah temannya. Ini jika temannya yang memainkannya, gimana kalau ternyata sosok ini nanti bisa berjalan, kemudian mendekati berhala, kemudian nyembah-nyembah, sujud, kemudian teriak-teriak, minta pertolongan, bantuan, kesehatan, kekuatan, perang, dan yang lainnya kepada berhala tersebut. Dan ternyata dia yang menggerakkannya. Maka dia punya saham. Maka minimal, dia punya kontribusi untuk terjadinya perbuatan kemungkaran. Nah, maka ini lebih dari sekedar melihat kemungkaran. Namun ternyata plus kontribusi untuk suksesnya aktivitas kemungkaran. Tentu ini lebih jelek lagi. Ya demikian. Demikian yang bisa kita kaji, kita bahas dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami pribadi dan Bapak dan Ibu sekalian jamaah yang hadir di kelas virtual ini. Seiring berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kehadiran kita di majelis virtual ini sebagai amal saleh yang memperat imbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biar tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang saleh. Demikian juga kami ucapkan dengan hati yang tulus ucapan terima kasih jazakumullah khairan kepada semua pihak yang punya kontribusi berjalan lancarnya majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas dengan pahala yang berlimpah